Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita berkumpul kembali untuk mengkaji apa yang disebutkan oleh para ulama dari kalamullah dan hadis-hadis Rasul SAW. Masih kita di bulan Syawal, maka yang belum berkesempatan untuk melakukan siam sunnah, puasa sunnah di bulan Syawal lanjutan dari puasa Ramadan yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW 6 hari setelah Ramadan, bisa berurutan maupun pisah-pisah, maka masih ada kesempatan walaupun kondisinya tidak sama seperti Ramadan yang lebih ringan mungkin. Sungguh benar apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Kalau di bulan Ramadan dibelenggu, dirantai syaitan-syaitan yang jahat. Di luar Ramadan terasa bedanya puasa di saat Ramadan dengan di luar Ramadan. Qulillah azanallahu wa iyyakum. Masih kita di dalam kitab At-Tawa Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, melanjutkan kalam beliau berikutnya masih di dalam penjelasan fasl adrar dzunub wal ma'asi, bahaya-bahaya dosa dan kemaksiatan. Beliau sudah mengukilkan sekian kisah baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Masih tersisa penjelasan atau contoh-contoh yang beliau sebutkan untuk kita bisa mengambil ibrah bagaimana efek atau dampak dari kemaksiatan dan dosa dalam kehidupan kita, apa akibat yang ditimbulkan dari seseorang melakukan kemaksiatan dan dosa kepada Allah. Qala rahimahullah wa fi jami' at-Tirmidzi, bila menukilkan di dalam kitab Imam Tirmidzi dalam jami'nya min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi akhir zaman qaumun yaqtuluna dunya bid-din, akan muncul nanti di akhir zaman dan kita termasuk di zaman tersebut, akhir-akhir zaman, satu kaum yahtilun yatlubun, mencari dunia, ingin mendapatkan dunia bidin dengan wasilah amal-amal akhirat, mendapatkan dunia dengan berdoa agama. Tapi yang diinginkan, yang ingin diraih adalah dunia. Wa yalbasuna an-nas musuh kazab minalim. Ia tampakkan berpakaian di hadapan manusia, musuka ton dengan kulit kambing yang halus, penampilannya luar biasa. Alsinatuhum ahla minas suka, lisan-lisan mereka, ucapan-ucapan mereka ini lebih manis dari gula. Wa quluhum qulubuz zi'ab, tetapi hati-hati mereka ya, seperti hati-hati serigala buas. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman tentang orang-orang ini, afiyatun, apakah dengan sebab diriku Allah, yakni Allah mengulur-ulur waktu untuk mereka, membiarkan mereka bersenang-senang di atas kemaksiatan dan dosa yang mereka lakukan, yang tahu kemudian mereka tertipu. Wa alayya yastari'un, apakah kepadaku terhadap mereka berani lancar. Fabi halku, maka demi diriku, yaitu demi zat dan sifatku dari Allah, aku bersumpah, la'at adana ala ula'ika fitnah tada'al halim fiha khairan, sungguh aku akan timpakan kepada mereka satu fitnah, musibah, ujian, cobaan yang menyebabkan orang yang kokoh ilmunya, orang yang halim, yang sangat hilam hati-hati dalam setiap tindakannya menjadi bingung, apalagi selain mereka. Hadis ini secara sanad disebutkan memang dhaif ya, tetapi secara makna disebutkan ada syawahid, yakni hadis-hadis yang semakna yang sahih ya, secara maknanya benar, akan tetapi secara nas sanad silsilah riwayatnya ini memang dhaif. Walillah azanallahu wa yakum. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadirkan, dan ini berita nubuwah, berita tentang akhir zaman yang sudah dihabarkan di saat itu zaman Rasulullah SAW. Akhir zaman nanti akan ada satu kaum yang demikian, ingin mendapatkan dunia dengan wasilah amalan-amalan akhirat, ambisi terhadap dunia. Maka ini semana dengan yang Allah sebutkan dalam ayat Al-Tastadiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah engkau hendak mengganti perkara yang besar, perkara yang lebih baik dengan yang lebih rendah? Ini perkara dunia, padahal akhirat lebih kekal dan lebih menjanjikan, lebih mulia sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yalbasuna linnas musuqu dha'm min al-lin, menampakkan di hadapan manusia dengan penampilan yang terbaik, akan tapi hati mereka ini yang berkebalikan dari zahirnya. Maka sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis ini ya, sifat-sifat munafikin. Alhamdulillah, zahir mereka nampak muslim, zakat ya, puasa ikut, jamaah insyaallah, bahkan mungkin terdepan ya. Wa qulubuhum qulubuz zi'ab, akan tapi hati-hati mereka seperti hati-hati serigala, sangat buas. Demikian munafikin. Allah sebutkan pula gambaran mereka di dalam ayatnya, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, jika engkau melihat mereka, orang-orang munafik ini, tu'jibuka ajsamuhum, engkau akan tertarik, takjub, kagum melihat jisim, yakni tubuh-tubuh mereka yang kekal, penampilan-penampilan mereka yang bagus. Wa yaqulu tasma'u qawlihim, Jika mereka berucap, mereka ngomong satu ngomong saja, nah, tasma'li qawli, kau akan dengar. Ka'annahum khusyu'un musannadah. Tapi Allah gambarkan, kinayahkan kondisi mereka seperti apa? Khusyu'un musannadah. Seperti kayu yang tersandar. Tidak ada manfaatnya. Bahkan yang ada mungkin malah menimbulkan kemudharatan. Demikian kondisi munafikin. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa ala fil hisab. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan sifat munafikin. Dan di antara manusia disebutkan mufasir wa minan nasi sini ini orang-orang munafik. Di antara mereka may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya, akan membuat engkau tertarik kagum. Ini ucapan-ucapan mereka terkait permasalahan dunia. Wa yushidullaha ala ma fi qalbihi, dan dipersaksikan kepada Allah atas kebenaran isi hatinya. Tapi apa kata Allah? Wa huwa ala fil hisab. Dia ini sungguh penentang yang paling keras. Orang-orang munafik dunia. Maka kata Allah, kata Rasulullah SAW dalam hadis kunci ini, Allah sebutkan, "Fafi halatu la'atanna 'ala ulaika fitnah." Sungguh aku akan timpakan kepada mereka seru fitnah. Tadal halim fiha khairan. Yang menyebabkan orang-orang yang kokoh ilmunya juga bingung, guncang. Akibat kondisi orang-orang yang berpenampilan zahirnya saja yang baik, tapi hatinya, ini hati dari digambarkan di sini hati para serigala, kondisi munafikin nauzubillah. Syahidnya di sini bahwasanya dosa kemaksiatan ya, ini menjadi salah satu sebab musibah cobaan yang Allah datangkan, fitnah ini karena apa? Karena dosa dan kemaksiatan. Wa dzakara ibnu Abi Dunya min hadis Ja'far ibnu Muhammad an abihi an jaddihi qala aliyun ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yabqa min al-islam illa ismuhu wa la min al-qur'an illa rasmuhu masajiduhum yawma idzin 'amirah wa yakhrafu min al-huda ulama'uhum syarrun min tahta atim sama minhum kharajatul fitnah wa fihim ta'awun. Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari hadis Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, dari kakeknya, beliau berkata, Ali radhiyallahu anhu mengatakan akan datang nanti satu zaman yang tidaklah tersisa dari Islam melainkan namanya. Ini akan datang zaman yang demikian. Ditanya Islam, Islam. Dilihat KTP-nya, Islam. Ya. Tapi prakteknya, jangankan sholat, ya, tata caranya saja tidak tahu. Bagaimana toharohnya, tidak paham. Apa itu hadis, apa itu najis, tidak ngerti. Ya. Dan ini sudah banyak kita dapati. Jadi anak-anak, sebagian kaum muslimin tidak mengenal dengan baik apa yang menjadi rukun-rukun perintah wajib dalam agamanya. Sudah dikabarkan di zaman sahabat akan datang nanti satu zaman yang tidaklah tersisa dari Islam melainkan namanya. Wala min al-Qur'an illa rasmuh. Tidak pula tersisa dari Al-Quran itu melainkan tulisannya saja. Tulisan-tulisan yang ada, ini maksudnya lah, sebagai pajangan-pajangan semata. Yang hakikatnya, yang diperintahkan dari Al-Quran untuk kita tadabburi, kita pelajari isi kandungannya, kemudian kita amalkan, yang menjadi petunjuk bimbingan kita dalam hidup menuju akhir kita. Tidak ada. Paling-pol, alhamdulillah, pelajari ya, dari sisi yang lain, dimusabakokkan, dilombakan, cari yang bacaannya naga yang merdu, yang baik, yang tartil, tajwidnya masih mending lah yang demikian. Tapi demikian pula yang dihadapkan Rasulullah di akhir-akhir zaman, yang banyak korik-koriknya dibanding dengan ulama-nya berzaman demikian yang ada. Dan nanti yang tersisa juga tulisan-tulisannya sampai pada puncaknya Allah angkat tulisan ini di dalam mushaf-mushaf. Maka kalau nanti sudah hilang semua tulisan-tulisan Al-Qur'an di dalam mushaf, ini sudah sangat berat lagi ya, kita katanya hari kiamat. Satu tanda yang sudah dekat sekali. Qulillahi jannallahu wa iyyakum. Maka muslimin himmahnya ya, terhadap Al-Qur'an yang menjadi pegangan dia, yang mestinya diamalkan apa yang menjadi kandungan isinya, sebagaimana yang menjadi teladan kita Rasulullah SAW, maka khuluqul Qur'an, akhlak dia, cerminan dari Al-Qur'an. Apa yang menjadi perintah dan larangan di dalamnya, itu yang dijalankan. Tapi yang ada sekarang ini himmahnya sekedar belajar bacanya, tajwidnya semata, dimusabakokkan, demikian. Ini yang menjadi semangat. Maka ini belum menjadi tujuan utama. Tidak kita katakan enggak penting belajar tajwid, tidak. Penting. Akan tapi ada yang lebih dari itu yang seorang muslim harus dia jalankan dari kitab yang menjadi pegangan dia, Al-Qur'an. Jadi mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah di dalamnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Karena Allah katakan dalam ayatnya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab Al-Qur'an ya. Kata Allah, kami turunkan kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam mubarakun sebagai berkah, barokah ya. Liyadzak wa liyadzakru ayatihi, untuk mentadabburi, memperhatikan ayat-ayatnya, kandungan yang ada di dalamnya. Dan ini masya Allah, mufassirin sudah banyak sekali, kita tinggal baca bagaimana kandungan ayat yang dimaksudkan. Ulama sudah jelaskan asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat ini bagaimana hingga tahu. Yang dimaukan dari ayat apa dijelaskan. Wal yatadzakkaru ulul albab, dan supaya orang-orang yang ulul albab, orang yang cerdas, orang yang memiliki pikiran, mereka mendapat pelajaran darinya, dari ayat-ayat Al-Qur'an. Qul fil a'zana Allahu wa iyyakum. Qala rahimallahu wa masajiduhum yawma idzin 'amirah. Dan masjid-masjid mereka ketika itu amirah, ramai ya, megah. Dan ini nampak di zaman kita bagaimana masjid-masjid sekarang. Di kampung-kampung sulit didapati masjid yang jelek. Bagus-bagus masyaallah. Wa ya kharabun minal huda, akan tapi kosong dari petunjuk hidayah. Megah bangunannya iya. Orang-orangnya semangat membangun masjid luar biasa. Nah, ini bagus ya. Akan tapi memakmurkan masjid tidak sekedar fisiknya saja. Memakmurkan masjid lebih dari itu, yang lebih pokok adalah untuk ibadahnya dimakmurkan, dipakai sebagai zikrullah, ta'lim, dan yang lain dari perkara-perkara ibadah. Tidak sekedar dibaguskan fisik bangunannya saja. menjaga kebersihan masjid, masuk memantau orang masjid iya. Tapi ada tujuan yang lebih dari itu, yang lebih harus dijaga. Maka kita dapat masjid-masjid besar sekarang ini sepi dari yang masukinya untuk ibadah. Ada di sebagian tempat yang ramai untuk selfie. Masya Allah. Datang kali sebagai tempat wisata saja. Tujuan kesana ternyata untuk Masya Allah melihat bangunannya yang baru, kemudian saling berfoto di sana. Sholat enggak kita dapat. Maksudnya kemudian masuk sholat dulu apa ketika pagi. Tidak. Ternyata tujuannya mampir untuk foto-foto. Sebagai tempat wisata. Sekarang yang ada demikian. Maka ini fitnah. Wa yakharafu minal huda. Nah, kosong dari petunjuk hidayah. Padahal yang bisa memamorkan hajinya apa? Ya ini orang-orang yang hirs, semangat ibadah kepada Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayatnya, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Hanyalah yang mampu memamurkan masjid-masjid Allah, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa qama shalah, dan orang-orang yang menegakkan sholat, menunaikan zakat. Disebutkan sifat-sifatnya. Ini orang-orang yang bisa memamurkan masjid, orang yang punya iman, orang yang mempunyai amalan-amalan sholat, ya, melakukan atau menegakkan sholat, menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan tidaklah ia takut kecuali hanya kepada Allah semata. Ini orang-orang yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama'uhum syarrun min tahti adhimis sama. Ulama-ulama mereka, ulama-ulama terjelek yang ada di bawah kolom langit ini. Dakwah-dakwah mereka, ajakan-ajakan mereka kepada perkara-perkara yang menyelisih syariah. Orang-orang yang tertimpa dengan yang namanya hubbud dunia, cinta terhadap dunia, yang diajak atau yang didakwahkan ini perkara-perkara yang mengandung kesyirikan, kebid'ahan, mungkar-mungkar, perkara yang menjadi ya, sesuatu yang dilarang oleh syariat, yang diperingatkan oleh syariat, ini yang didakwahkan mereka ulama itu. Minhum kharajatil fitnah, maka dari mereka ini ulama-ulama usu keluarnya fitnah-fitnah, musibah-musibah, wa fihim ta'awud, dan kepada mereka pula akan kembali. Nah, itulah gambaran akhir zaman demikian. Ini yang akan terjadi, nyata demikian. Dan sebagainya sudah kita saksikan sendiri. Wa qala rahimallahu wa dzikra min hadith Simak bin Harb an Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud an abihi. Idza dhahara zina wariba fi qaryatin adzinallahu bihalakiha. Disebutkan dari hadis Simak bin Harb dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya radhiyallahu anhu. Dia berkata, jika telah merajalela zina, begitu pula riba, praktek-praktek riba sudah ada di sana sini, di qaryah, di satu negeri, adzinallah azza wa jal bihalakiha, maka izin Allah dari halak, yakni kebinasaan satu negeri tersebut. Nauzubillah. Ini juga secara tegas efek atau dampak dari kemaksiatan yang namanya zina war riba. Di antara hadis maupun ayat yang menjelaskan untuk kita ketahui bahaya dari di antara kedua kemaksiatan yang disebutkan di sini, az-zina, khusus az-zina ini disebutkan di dalam hadis muttafaq alaih, hadis Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW, inna Allah Ta'ala yaghab, sesungguhnya Allah SWT itu maha cemburu. Wa ghairatullah ta'ala an ya'tiyal mar'u ma haramallahu alaihi. Maka diantara kecemburuan Allah SWT, yakni ketika seorang melakukan apa yang Allah haramkan padanya. Di secara umum demikian, Allah sangat cemburu ketika hamba-hambanya melakukan satu dosa kemaksiatan, perkara-perkara yang Allah haramkan. Namun perlu diperhatikan di sini, kecemburuan Allah sebagaimana kaidah yang umum, laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir, ya. Kecemburuan Allah tidak sama dengan kecemburuan makhluknya. Sifat Allah sangat mulia, tidak sama dengan sifat makhluknya. Di sini Allah, ya, dikatakan Rasul maha cemburu, tidak suka hambanya melakukan kemaksiatan dan dosa. Nah, untuk zina disebutkan secara khusus. Ya. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, ma min ahadin aghyarun Allah Ta'ala an yazniya 'abduhu aw tazniya amatahu. Tidak ada satu seorang pun yang lebih cemburu dibandingkan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Yakni ketika hambanya yang laki-laki melakukan zina atau hambanya perempuan yang melakukan zina. Disebutkan secara khusus ini. Ya, ini perbuatan zina. Ini menunjukkan apa? Zina perbuatan yang termasuk dosa, dosa besar. Ditentukan hukum hadnya ini menjadi ciri. Berarti dosa ini dosa besar. Ada hukuman had di dunia ya ditetapkan. Yang ghairu muhsan yang belum menikah melakukan zina maka dicambuk 100 kali, diasingkan. Kalau sudah menikah zina maksud, maka dirajam, ya, di tangan tubuhnya kemudian dilempar dengan batu hingga mati. Dan Allah sebutkan pula dalam ayat wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan salah kalian mendekati yang namanya perbuatan zina. Siapa mendekati saja tidak boleh. Jadi wasilah-wasilah ke sana ini sudah dilarang. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, karena zina ini fahishah, perbuatan kecil. Dan sejelek-jelek jalan. Namun masya Allah sekarang ini ya, zina sudah dibalut dengan perkara-perkara lain yang di mata manusia ini menjadi perkara yang legal. Ada satu kelompok yang berupaya menjadikan zina ini sebagai bahkan dikatakan ibadah. Kita dengar mungkin yang namanya mutah, ya, yang diserukan, yang dipraktikkan dari Rafidah, Syiah Rafidah. Bahkan yang mutah sekali di antara keutamanya masyaallah akan dikumpulkan dengan Rasulullah sebenarnya. Saya cek kitab mereka disebutkan nauzubillah yang mut'ah. Ya, mut'ah atau bisa dikatakan kawin kontrak. Bisa sebulan, sepekan, setahun. Selesai sudah tidak usah. Atau bahkan ada yang tanpa batasan waktu. Selesai sudah tidak mau, selesai. Sudah tidak ada ikatan wali. Tidak ada ikatan sudah. Dilakukan tanpa wali perempuannya. Ini mut'ah. Ini sudah banyak yang memperhatikannya. Berkelanjutan dari mut'ah ini, di antara mereka Rafidah ada istilahnya meminjamkan farji. Boleh ya. Istrinya ini dipinjamkan ke orang lain. Menjamu tamu juga diberikan istrinya untuk melayani tamunya sampai kapan dia bertamu di rumah tersebut. Kalau dia safar, dititipkan ke orang yang dia percaya dan dibebaskan mau diapakan itu istrinya. Sampai demikian. Tidak dikatakan zina secara terang-terangan. Nikah mut'ah. Tapi hakikatnya demikian. Apa kalau bukan zina? Lebih dari ini ya, yang sekarang lagi marak istilah LGBT. Di situ ada liwat suka sesama jenis laki-laki maupun perempuan, dan ini lebih merusak lagi daripada zina, lebih berat lagi urusannya. Dan ini pula sebagian yang mengaku muslim mempromosikan untuk bisa dilegalkan di negara kita Malaysia. Dengan perkara yang menjadi sebab musibah itu demikian. Kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah merajalela, berani terang-terangan, tidak sungkan-sungkan lagi. Ini zina demikian. Sehingga kalau di sini disebutkan adzinallahu bihalaiha, ya sudah sepantasnya demikian. Karena kerusakan yang luar biasa. Begitu pula riba. Allah padahal sudah tegaskan wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Nah, ini sudah. Kalau misalkan tidak ada nas yang lain sudah cukup. Allah mengharamkannya. Tapi ternyata dalam ayat yang lain untuk menegaskan kenapa kadang seorang itu tidak cukup dengan satu ayat, butuh penegasan yang lain banyak ayat maupun hadis. Di antaranya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan ma baqiya minar riba, sisa dari riba ini yang belum dipungut. In kuntum mu'minin, jika kalian memang orang yang beriman, dikoid. Kalau memang kalian beriman, tinggalkan riba. Kalau masih terus, berarti tidak masuk koid ini. Memang tidak punya iman. Fa'ilan taf'alu, jika kalian tidak jalankan, ya tidak kamu tinggalkan riba yang sudah Allah peringatkan ini. Fa'danu bi'hardim minallah wa rasulih. Maka ketahuilah bahwasanya Allah dan Rasulnya akan memerangi. Mengumpulkan perang dengan Allah para pelaku riba. Perang dengan manusia mungkin ada menangnya. Yesus Allah SWT dari mana mau menang. Ini bentuk peringatan yang keras terhadap amaliyah ribawi. Dalam hadis juga Rasulullah sebutkan istanibus sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan, yang menghancurkan. Di antaranya akhlak riba. Dari 7 ini yang disebutkan oleh Rasul, salah satunya adalah makan riba. Dan ini berlaku semua, kalau misalkan dalam satu instansi ya. Enggak cuma yang melakukan akhlak, penulisnya, yang jaga, semuanya itu terkena, ya, terkena ancaman ini. Itu laku riba tidak cuma misalnya di bank yang ada praktek ribanya dan makruf di negara-negara, dan iya masih praktek riba semua. Saat semua yang ketahuan dalam hal ini maka masuk perkara yang diancamkan. Dalam hadisnya lain, la'anallahu aklar riba, Allah semoga Allah melaknat orang-orang yang makan harta riba. Maka ini sudah menjadi peringatan yang sangat cukup bahayanya riba dan juga zina ya. juga pernah disebutkan bagaimana ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ya, itu baru di dunia aja, ya, sekian bahayanya ini sudah secara medis, sebenarnya penyakit-penyakit yang mengerikan, ya, belum lagi ancaman di akhirat ini, pelaku riba yang akan renang di sungai darah, setiap mau ke tepi akan dilempari mulutnya dengan batu, tidak bisa menepi. Begitu pula pelaku zina, ya, yang Allah siapkan tungku yang atasnya sempit, bawahnya lebar, setiap mau keluar tidak mampu, turun lagi, jatuh lagi. Nauzubillah. Sehingga Allah izinkan kebiasaannya satu negeri yang sehingga idza dhahara zina wa riba, dan merajalela, nampak merata zina dan ribanya dilakukan di satu negeri tersebut. Nauzubillah. Maka ifa'il bilahazani Allah wa yakun, seperti pada pembahasan sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dari bahaya ukubah atau musibah, hukuman-hukuman yang merata yang tidak Allah timpakan hanya pada pelaku-pelaku dosa dan kemaksiatan, tapi merata tidak satu negeri tersebut. Karena dalam satu negeri, ya, mungkin ada yang masih melakukan ibadah kepada Allah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah. Takutlah kalian dari satu fitnah, siksaan yang tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim di antara kalian saja. Maka Allah sebutkan di antara ayatnya yang bisa diupayakan selamat dari perkara ini, yakni di antaranya amar ma'ruf nahi munkar, melakukan amar ma'ruf nahi munkar untuk bisa selamat. Karena Allah sebutkan wa makana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahliha muslihun, dan sekali-kali Rabbmu tidak akan menghancurkan satu negeri secara zalim, wa ahliha muslihun, sedangkan penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan, yakni terus menerus alal haq. Di antara bentuk islah yakni al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Jadi kita tidak diam ketika melihat satu kemungkaran, tidak merasa asyik asyik, dibiarkan sudah, sementara aku ibadah itu surat urusannya, pulang dosa dosamu, aku tak ibadah lagi. Tidak bisa, ini tidak masuk yang seperti ini, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, masuk ancaman tadi masih. Karena sebutkan hadis yang lain dari Ummul Mukminin Zainab binti Ja' radhiyallahu anha, anha qalat, bahwasanya beliau radhiyallahu anha berkata, istayqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minan nawm muhmarran wajhuhu. Satu waktu Nabi SAW bangun dari tidurnya dan keadaan wajah beliau memerah. Yaqul, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wailul lil arab, la ilaha illallah, celaka orang-orang Arab, min syarrin qad iqtarafa fudiha al-yawm min ratmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadha, karena kejelekan yang sudah hampir dekat ini dibuka ratmi, yakni benteng Ya'juj dan Ma'juj, mithlu hadha, diberikan gambaran oleh beliau. Wa halqa fi suhi al-ibhab allati taliha, kemudian rawi menyebutkan, ini disebutkan itu Sufyan, yakni melingkarkan tangannya. Ini hari ini benteng Ya'juj Ma'juj itu sudah dibuka sebesar ini. Qala Zainab bintu Jahsh, maka mendengar ini Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha berkata, qultu ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun, apakah kita juga itu dibinasakan? Dan kadang di tengah-tengah kita masih ada orang soleh, orang yang benar, puasa, sholat malam. Maka apa jawab Rasul? Qala na'am. Idza kathural khabath. Iya. Jika al-khabath ini dimakan zina di antaranya. Atau ulama yang sebutkan ya, kemaksiatan, kejelekan yang secara umum. Jika perzinahan, kejelekan, kejahatan ini sudah merata. Ini harus hati-hati dengan lingkungan ya. Sebisa mungkin semampu kita ya, harus ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Tidak diam begitu saja. Karena disebutkan di situ masih ada orang dalam hadis. Masih ada orang sholatnya padahal ya Rasulullah. Maka kata Allah, tetap musnahkan karena dia sholat tidak ada hirohnya sama sekali. Karena itu tidak ada rasa marahnya kemaksiatan dilakukan di depan dia. Tidak ada marahnya ketika syariat-syariat Islam dilanggar. Dia hanya sibuk dengan ibadahnya sendiri. Maka masuk dibinasakan pula daerah tersebut. Tidak menghalangi bala atau petaka musibah yang Allah timpakan. Na'udzubillah min dzalik. Ila mubarakatul fikum. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.